edificati. Perché la barata, la lima bagda, lo faccio vedere da Dio, dalam sebuah kalimat qaddartu syai, kami takdirkan sesuatu, uqaddiruhu takdiran ida ahabbu bimiqdari, kalau aku meliputi sesuatu dengan ukuran-ukurannya, itu maknanya aku takdirkan, atau dalam bahasa Arab qaddartu takdiran atau uqaddiruhu takdiran ahabbu bimiqdari, aku meliputi ukurannya. Aku tahu berapanya, tingginya berapa, ukurannya berapa. Dia tahu, dikatakan qaddar. Itu lughatan. Adapun syar'an, fahuwa taqdirullah al-kainat taqdiran yasbiq hududa. Adapun syariat, ini yang penting. Karena berkait dengan syariat. Kalau disunnah, dalam maka makna adalah ketentuan Allah Subhanahu terhadap segala makhluknya. Takdiran yasbiq hududaha, ketentuan yang lebih mendahului dari kejadiannya, yang sudah lebih dahulu dari kejadian sebelumnya sudah ditakdirkan. Ilmihi biha, sesuai dengan ilmu Allah tentangnya. Ilaha, dan sesuai dengan penulisan takdir-takdir tersebut di lauhin mahfuz. Ini pembahasan pertama, bahwa definisi takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum kejadiannya. Dengan itu sudah Allah tulis sebelum semuanya diciptakan. Al-thani, yang kedua, bima yatahaqqaq al-iman bil-qadar, bagaimana kita beriman pada takdir? Bagaimana? Dengan apa kita beriman pada takdir? Alhamdulillah, yatahaqqaq al-iman bil-qadari bi-arba'ati umur. Beriman kepada takdir wujud dengan mengimani empat perkara. Dengan mengimani empat perkara. Idza tajma'aha al-muslim kana mu'minan haqqan. Kalau seorang muslim sudah mengumpulkan empat-empatnya, percaya pada empat perkara ini, berarti dia benar-benar beriman kepada takdir. Mu'minan haqqan bil qadari. Berarti dia benar-benar beriman pada takdir. Apa saja empat perkara itu? Watusamma maratibul iman, maratibul qadar, disebut dengan martabat takdir atau marhalat takdir. Wa hadhil umur al-arba'ah hiya, empat perkara tersebut adalah, yang pertama, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhit bima kana ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Pertama, beriman pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengetahui segala apa yang jadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Walaupun sesungguhnya itu beberapa ulama membaginya menjadi empat, ilmu Allah meliputi empat perkara, tapi beliau mengumpulkannya menjadi tiga. Tidak berbeda semuanya, karena yang dua dijadikan satu. Yang pertama adalah ilmu Allah tentang apa yang telah jadi, yang lalu, yang pernah terjadi, yang pernah terjadi. Allah tahu semuanya. Itu yang makana. Yang kedua adalah wama yakun. Beliau satukan wama yakun, ay fi zamanis sa'ai fil mustaqbal. Di antaranya ada yang membagi dua, bukan hanya mustaqbal, yang sekarang dan yang mustaqbal. Fil mudhari', yaitu untuk yang sekarang terjadi dan yang akan datang. Berarti dengan hitungan beliau dua, kalau hitungan kita berapa? Tiga. apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Apa yang keempat? Wa ma lam yakun. Yang keempat adalah apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Tapi kalau terjadi, dia tahu. Apa yang telah terjadi, banyak contohnya yang akan terjadi tentang hari kiamat, misalnya di sampingnya contoh. Yang keempat ini yang sudah saya contoh. Apa contohnya? Tidak. Tetapi Allah tahu kalau terjadi bagaimana. Apa contohnya? Yang tidak terjadi, tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Contohnya adalah ketika mereka nanti yang al-qiyamah meminta pada Allah Ta'ala, farji'na na'mal salih. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal salih. Atau ayat lain yang menceritakan seperti itu. Kami kembalikan ke dunia, ya Allah. Kami sudah paham, kami sudah beriman. Kembalikan kami ke dunia. Allah jawab, kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat sesuatu yang terjadi pada terjadi. Tidak akan terjadi. Karena Allah katakan, tidak akan dikembalikan ke dunia selama-lamanya. Tapi Allah tahu, kalau dikembalikan ke dunia, apa yang terjadi? Mereka akan kembali membuat kubur lagi. Ini barakallahu fikum. Contoh yang keempat. Ma'am yakun. Ayal ma'dum laukan kaifayakun. Maksudnya apa yang ma'dum, yang tidak terjadi, yang tidak ada, bagaimana kalau ada? Apa contoh lainnya? Yang tidak mungkin, yang tidak ada, tak tahu bagaimana kalau terjadi. Hah? Contoh lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran juga. Kalau ada dua ilah, semoga bumi apa? Allah katakan, akan hancur, lepas saja, akan rusak semuanya. Apakah mungkin terjadi? Tidak mungkin. Dan tidak ada. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Jadi seperti ini. Hadihi martabatul ilm. Inilah marhalah pertama, martabat yang pertama, yaitu ilmullah. Harus diimani, harus percaya bahwa Allah mengetahui seluruhnya. Yuhiyutu bima kana wa yakunu wa ma lam yakun kaifa yakun. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Semua Allah tahu. Yang kedua, yang juga mendukung dan membantu keimanan pada takdir adalah martabatul kitabah. Masalah penulisan. Wahadduhu, pembahasannya atau definisinya, al-iman bi anna Allah qad kataba kulla syai'in fil lawhil mahfuz wifqa 'ilmihi bihi. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita imani, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menulis segala sesuatu yang diketahuinya di lawhil mahfuz wifqa 'ilmihi, sesuai dengan ilmunya. Allah tahu semua yang akan terjadi dan Allah tulis. Itu adalah takdir. Ini akan begini, ini akan begini, ini akan kufur, ini akan beriman, ini akan begini. Maka jangan. Kama qala ta'ala inna dhalika fi kitabin. Sebagaimana Allah katakan, sesungguhnya segala sesuatu itu dalam kitab. Di dalam catatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Allah mengetahui segala kunci-kunci yang gaib, kunci-kunci kegaiban. Yang la ya'lamuha illa hu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pada di lautan, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan Allah maha mengetahui, dan ada satu daun pun yang jatuh, Allah tahu. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Demikian pula tidak ada satu di dalam bumi, apakah yang masih basah dan sudah kering, tetapi kitab mubin, di dalam catatan saja. Kitab. Demikian pula Allah katakan, ya bunayya, kisah Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Wahai anakku, kata Luqman pada anaknya, tidaklah ada sebiji habbah dari khardal, apakah di dalam batu atau di dalam bumi atau di langit, niscaya semuanya akan Allah tunjukkan jawabannya. Allah katakan dalam ayat lainnya, fi kitabin min qabli an nabraha, sudah ada dalam catatan sebelum kejadiannya. Beberapa orang sulit untuk beriman kepada takdir karena merasa saya bisa memilih, saya belum berbuat bagaimana. Maka untuk lebih mudah, kalau kita beriman pada Allah tahu segala yang akan terjadi. Bila beriman pula bahwa Allah tuliskan yang Allah sudah tahu tadi dalam lauhul mahfuz tersebut, itu takdir. Apalagi dalam hadis-hadis sangat jelas sekali dikatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Allah maqadir, Allah mencatat takdir-takdir, maqadir al-khalaiq, takdir makhluk-makhluknya, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi 50,000 sana, Allah sudah mencatatnya sebelum diciptakannya 50,000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum diciptakannya manusia, makhluk-makhluk ini, Allah sudah mencatatnya di lauhil mahfuz bahwa akan terjadi begini dan begini. Wa'arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah di atas air. Demikian pula disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma khalaqallah al-qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ilal abad, au ila qiyamis sa'ah, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Qanibilin a'azakumullah. Hadis dari Imam Abu Dawud dari riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan pertama diciptakan adalah pena, kemudian dikatakan kepadanya tulislah, maka pena menyatakan apa yang aku tulis, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, sudah tercatat semuanya. Ini mengatakan keberapa? Dua. Al-thalitha, martabat yang ketiga. Masya'allahu kan, wa ma'lam yasha'lam yakun. Yang ketiga, kita beriman, percaya bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Barakallahu fiik. Ini juga gampang. Dengan kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Bisa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka sangat mudah bagi Allah untuk menuliskan takdir-takdir. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menakdirkan segala sesuatu. Maka kita yakin bahwa semua yang terjadi ini dengan kehendak Allah. Tidak mungkin Allah tidak menghendaki tiba-tiba terjadi. Tidak mungkin. Ada segala-galanya? Mustahil. Ada sesuatu terjadi? Allah tidak menginginkan. Tapi terjadi. Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Apakah ada pengatur lain selain Allah? Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Maka tidak mungkin, mustahil. Maka kita pegang kuat-kuat sebagai akidah bahwa apa yang terjadi, terjadi dengan kehendak Allah. Semua yang terjadi, terjadi dengan kehendak Allah. Kalau itu baik, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tapi musalihah. Kalau itu baik, kita bersyukur alhamdulillah dengan takdir dari Allah, dengan kenikmatan dari Allah, segala kebaikan semua. Kalau ternyata yang terjadi adalah tidak baik, kamu katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini dari Allah dan terserah Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Dua kalimat ini menunjukkan kalau kita beriman yang baik dan yang jelek itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Dan itu muqaddimah dalam khutbah-khutbah seluruh para ulama mengikuti Rasulullah SAW. Itu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang berikan yang bisa memberikan petunjuk padanya. Berarti siapa yang menafsirkan keimanan Allah, siapa yang menafsirkan kesesatan Allah? Ini kehendak Allah. Hanya saja manusia sering tercampur. Thullabul ilm wal muslimin sering tercampur antara dua jenis kehendak. Kehendak dalam masalah takdir dan kehendak dalam masalah syariat. Kalau kehendak dalam masalah takdir itulah yang kita maksud tadi. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga semua yang terjadi ini pasti dengan kehendak Allah. Maka kamu katakan Masya Allah. Masya Allah. Ini atas kehendak Allah. Demikian pula yang jelek-jelek juga atas kehendak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, jangan adab kami dengan perbuatan orang-orang jelek di antara kami atau orang bodoh di antara kami ketika menyaksikan gempa atau petir yang dahsyat. Jangan adab kami ya Allah, karena tahu itu dari kamu. Ini mukmin. Yang baik juga dari Allah, yang jelek dari Allah diyakini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, adapun masalah syariat Allah menghendaki, Allah tidak menghendaki, itu maknanya Allah menghendaki dari kalian untuk dikerjakan. Paham? Sehingga bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah ini menginginkan pada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Ternyata mereka sendiri yang memberatkan. Ya, itu bukan dari Allah, bukan dari suruhan Allah, bukan nyuruh untuk kalian memberat-beratkan diri, kan begitu. Adapun takdirnya semua dari Allah SWT. Allah berkehendak agar kalian sholat. Jadi kalau kehendak Allah dalam masalah syariat, itu maknanya perintah. Allah menghendaki kalian begini, Allah menghendaki kalian begini. Jangan dicampur adukan kehendak dalam masalah syariat dan kehendak dalam masalah takdir. Yang kita bahas di poin ketiga ini di martabat tertaliza adalah kehendak dalam masalah takdir yang pasti terjadi karena Allah Maha Kuasa. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat, martabat yang keempat. Martabatul khalqi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada, semua yang terjadi, siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Ana bi na'azakum Allah alaikum baik. Dijadikan sebagai martabat yang keempat. Karena ini pun mendukung dan memudahkan kita untuk iman pada takdir. Tinggal kita tanyakan saja sama mereka, para penentang-penentang itu. Para penentang takdir. Menurut kalian siapa yang menciptakan ini semua? Allah yang menciptakan. Al-Tayyib. Sekarang perbuatan-perbuatan mereka. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Kamu atau Allah SWT? Karena mereka orang yang sombong atau mengatakan, oh itu saya yang menciptakan. Kalau kamu menciptakan kemudian gak berhasil, berarti yang terjadi, kehendak siapa? Kehendak kamu atau kehendak? Ya kalau gak berhasil berarti bukan kehendak saya. Ya kehendak siapa itu? Mesti. Kalau tidak di mulutnya, di hatinya akan menjawab ya. Kehendak Allah. Siapa menciptakan? Kegagalanmu. Berarti keberhasilan juga Allah yang menghendaki. Ketika kamu berhasil, Allah yang menghasilkan. Ketika kamu gagal, Allah yang takdirkan. Berarti itu bukan kehendak, bukan dari Allah SWT. Dan ketika terjadi, itu yang menciptakan adalah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Sehingga Imam Bukhari punya kitab khusus dengan judul Khalqu Af'alil Ibad. Di sini masalah takdir. Khalqu Af'alil Ibad. Judulnya penciptaan perbuatan hamba. Sehingga kalau empat perkara ini diimani, akan mudah kita beriman pada takdir. Kalau kita beriman kalau Allah Maha mengetahui, selesai. Tidak susah. Sampai ada para ulama yang berkata, kalau ada qadariyah yang menentang kamu, khasihum bil'ilm. Atau jadilhum bil'ilm. Bantah mereka dengan ilmu. Maknanya, bantah mereka dengan ilmu Allah. Tanyakan pada mereka, menurut kalian Allah tahu apa enggak tahu apa yang kamu kira? Oh, berarti saya menafsirkan, saya menentukan, saya begini, saya begini. Menurut kamu, Allah tahu enggak kamu bakal menjadi itu? Ya Allah maha tahu dong. Baik. Terus Allah catat dalam kemahfud. Bukan jadi takdir. Terus. Ima dia menyatakan saya tidak beriman kepada ilmu Allah, berarti kafir. Kalau dia mengatakan, ya saya beriman, kalau Allah tahu. Kalah sudah kalah dia. Berarti kamu mengakui adanya takdir. Sebab yang namanya takdir itu apa yang Allah ketahui, Allah catat di dalam makhluk. Selesai. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang Allah ketahui. Kalian akan begini, kalian akan begitu, kalian akan pilih ini, kalian akan pilih ini. Semuanya tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tertulis di lauhul mahfuz. Itulah takdir. Khasimur. Bimana? Bil'ilm. Kalau ada orang yang ngeyel dalam masalah takdir, bantah dengan ilmu. Menurut kamu Allah tahu atau tidak tahu? Kalau menyatakan tidak tahu, dia kafir. Tidak percaya dengan ilmu Allah. Dan hampir-hampir tidak ada seorang muslim yang menyatakan Allah tidak tahu. Pasti jawabnya tahu. Kalau jawab tahu, ya kalah dia. Dan apa sulitnya? Apa yang Allah tahu? Allah catat. Kamu akan pilih ini, kamu akan pilih ini. Kamu akan bekerja ini, kamu akan begitu. Kamu akan berhasil, kamu akan gagal. Semua Allah catat di lauhul mahfuz. Itulah takdir. Berarti ilmu Allah dan apa yang kedua? Penulisan di lauhul mahfuz. Dan yang ketiga, kehendak. Apakah kalau mengendaki sesuatu bisa gagal? Hah? Kita tanyakan kepada mereka, apakah kalau Allah menghendaki sesuatu kemudian gagal? Mungkin. Enggak mungkin, pasti berhasil. Maka berarti semua yang terjadi adalah dengan kehendak Allah. Kalau enggak kehendaki, enggak mungkin terjadi. Itu juga mendukung takdir. Berarti semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Iya, dengan kehendak Allah. Itu adalah takdir. Yang keempat, yang sudah kita bahas. Bahwa semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan-perbuatan hamba dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustadna min dalika asma'ullahi wa sifatihi fa innaha laysat makhluqah. Kata Syekh Ubaid, ingat, kecuali sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu bukan makhluk. Jangan menyatakan, kalau sifat Allah bagaimana? Itu bukan makhluk. Yang kita bahas ini makhluk. Yang namanya makhluk semuanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada penciptaan lain. Apakah ada khaliqun ghair Allah? Apakah ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Maka semuanya diciptakan oleh Allah Taala, termasuk kejadian-kejadian dan perbuatan-perbuatan hamba. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak termasuk pembahasan penciptaan adalah sesuatu yang mustahil. Bukan Allah tidak bisa, bukan. Karena memang tidak mungkin terwujud di alam nyata. Allah Maha Kuasa, coba jadikan siang dan malam bersamaan. Itu bukan tidak bisa, tidak mungkin. Bedakan antara keduanya. Sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin bagi Allah. Maha suci Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Semua Allah bisa ciptakan. Semua Allah bisa. Tapi Rasul Husain bukan tidak bisa, memang tidak mungkin terjadi dua perkara itu. Oleh karena itu, Imam Syafi'i ini dalam akidah Syafi'i ini ya, sudah menyatakan bahwa masalah kekuasaan Allah tidak mencakup apa yang mustahil. Tidak mencakup apa yang mustahil. Qulna a'udzubikum Allah. Demikian pula dikatakan di sini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Karena pemilik sifat-sifat dan nama-nama itu adalah pencipta. Maka sifat-sifat dan nama-namanya tidak terpisah dari pencipta. Maka tentunya itu bukan makhluk. Qulna a'udzubikum Allah. Asyai'u tsani. Pembahasan kedua dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Pembahasan pertama tadi masalah satu poin yang merupakan usul sunnah, salah satu dari usul sunnah yaitu beriman pada takdir yang harus diiman oleh sahibus sunnah. Yang kedua al-iman bil ahaditsil waridah fi. Yang kedua pembahasannya adalah harus mengimani semua hadis-hadis yang membahas masalah ini. Wa tasdiq biha, dan membenarkan hadis-hadis tersebut. Wal maqsud an ya'lama kullu muslim wa muslimah annama tadamanathu nususul qadari huwa min ilmi al-ghaib. Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa seorang muslim dan muslimah harus tahu apa yang terkandung atau apa yang dikandung dari nas-nas, dalil-dalil tentang masalah takdir, bahwa itu semua ilmu al-ghaib, ilmu yang sifatnya ghaib. Alladhi ista'tara Allahu bihi, yang Allah khususkan untuk dirinya. Makhluk dari Allah. Jadi takdir hanya di iman. Adapun apa takdirnya si fulan, nanti bagaimana besok, lusa, bagaimana nanti, itu bukan ilmu kita dan tidak diberitahu kita. Qad bin a'azakum Allah. Berarti iman kepada takdir itu iman bahwa Allah SWT sudah menakdirkan segala sesuatu. Dan kita tidak tahu apa yang akan ditakdirkan besok atau lusa. Karena itu tidak dibuka oleh Allah dan tidak ditunjukkan oleh Allah. Dan itu dikatakan ilmu al-ghaib. Yang ista'tara bihi Allah. Yang Allah hanya mengkhususkan untuk dirinya. Indahu mafatihul ghaib. Hanya milik Allah lah kunci-kunci keghaiban. Hanya milik Allah SWT perkara-perkara atau ilmu tentang ghaib. La ya'lamuha illa hu. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi baru kita tahu. Ini kan. Ternyata ini yang terjadi. Ini dikehendaki Allah. Imma kita menduga bakal terjadi yang mengerikan, ternyata yang terjadi sesuatu yang menggembirakan. Masya Allah. Ternyata ini dikehendaki Allah. Banyak terjadi seperti itu. Wallahu makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana-rencana jahat dengan sekian banyak trik-trik dan rencana yang mengerikan. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Digembosi rame-rame dakwah ini, ternyata justru jadi terkenal. Malah jadi iklan gratis. Semua berduyun-duyun datang ingin tahu apa sih itu dakwah tauhid, apa dakwah salam, apa namanya itu? Qadarullah. Itu takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mereka merencanakan sesuatu, tapi terjadi sesuatu yang lain. Mereka merencanakan sesuatu yang jelek, ternyata yang terjadi sesuatu yang baik. Qul inna a'udzu billahi. Dan itu setelah terjadi bertahun. Demikian pula ada yang sebaliknya. Kita berharap akan terjadi kebaikan, ternyata yang terjadi gagal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu takdir Allah. Setelah terjadi baru tahu. Itu takdir Allah. Sebelum terjadi la ya'lamuha illallah. Sebelum terjadi enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dukun-dukun, tidak tukang ramal, tidak tukang tenung, tidak tukang sihir, semuanya enggak ada yang tahu. Tidak manusia, tidak pula jin. Jangan dikira jin itu tahu yang lain. Wahai Tuhan jin, nanti jodoh saya siapa yang akan datang? atau nanti apa yang terjadi bagi saya matinya kapan dan sebagainya. Dikira tahu jin? Tidak tahu. Tidak tahu. Mereka hanya menebak-nebak juga. Sama dengan manusia. La ya'lamuha illallah. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Maka nas-nas, dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat harus diiman. Seperti hadis As-Sadiqul Husna. Dimaksud menceritakan Rasulullah SAW bersabda, bahwa manusia di perut ibunya begini, begini, begini, begini. Dari mulai nutfah 40 hari, kemudian menjadi sekubal dari 40 hari, kemudian ditiupkan roh. Kemudian dicatat di sana, umurnya, rizkinya, akan bahagia atau akan sengsara. Karena generasi umurnya, ini kayak tulis. Harus kita katakan, aman Nabi, kullun min indi rabbina. Kami beriman, semuanya dari Allah. Karena Nabi diutus oleh Allah, yang layan tiqwanil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu diwahyukan kepadanya. Maka Nabi akan mengucapkan kalimat yang benar-benar dari Allah, jujur, tidak akan berdusta. Maka hadisnya dikatakan, hadis shadiqul masduq, karena Abdullah bin Mas'ud menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiqul masduq. Nabi bersabda bahwa beliau adalah orang yang jujur, terpercaya. Jujur, tidak dusta. Sampai pada kalimat, di akhirnya, ada seorang hamba yang beramal dengan amalan baik. Seumur hidupnya, ada amalan-amalan ahli jannah. Sampai antara dia dengan kematian tinggal sirah. Yasbiru alaihil adam. Tidak boleh dengan takdir, kemudian beramal dengan amalan ahli nar. Ada pula yang sebaliknya. Beramal dengan amalan ahli nar. Sampai sudah tinggal sehasta lagi. Ternyata, yasbir alaihil kitab, didahului catatan kitab, dia berubah, beramal dengan amalan ahli jannah, dan masuk ke dalam jannah. Siapa tahu? Saya tahu. Ketika dia masih hidup, beramal soleh, kita tahu dia, Masya Allah, muda ahli jannah. Belum tahu kalau di ujung akhirnya akan berubah menjadi ahli neraka. Demikian pula sebaliknya, ketika kita menduga orang ini, melihat sekali di wajah-wajah ahli neraka, ternyata ketika di akhirnya, dia berubah beramal dengan orang ahli jannah. Oleh karena itu, kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kita tidak dianjurkan, tidak diperintah, bahkan dilarang untuk mempersaksikan orang yang masih hidup dengan surga dan neraka. Tidak boleh. Simpulan ahli nar atau simpulan ahli jannah, tidak boleh. Simpulan penduduk surga, simpulan penduduk neraka, tidak boleh. Yang dibolehkan hanya doa dan harapan. Mudah-mudahan dia termasuk ahli jannah. Mudah-mudahan dia masuk surga. Masya Allah, baik sekali. Atau sebaliknya, mengkhawatirkan. Mudah-mudahan dia selamat dari neraka. Dia ngeri sekali orang ini. Mudah-mudahan jangan sampai dia masuk ke neraka. Mudah-mudahan. Ini kekhawatiran. Kalau dia nggak taubat, saya mengerikan. Saya khawatir dia jangan-jangan masuk ke neraka. Itu silahkan. Tetapi memastikan pulang ahli jannah, pulang ahli nar, tidak boleh. Dan ini juga prinsip ahli sunnah. Salah tuduhan mereka terhadap ahli sunnah salafi. Salah tuduhan mereka terhadap salafiyin. Bahwa kaum salafi itu menganggap diri mereka yang masuk surga, yang lain semua masuk neraka. Itu kebodohan mereka. Memang tak kenal, maka tak sayang. Lihatnya dari jauh. Coba kalau lihat dari dekat, duduk di majelis kita, mereka akan tahu ternyata ajaran ini ajaran sunnah untuk tidak memastikan simpulan penduduk surga, simpulan penduduk neraka. Yang ada hanya mengkhawatirkan atau berharap. Semoga masuk jannah dan kita belum terawat dari neraka. Semoga mereka mendapatkan jannah. Semoga mereka selamat dari api neraka. Hanya itu. Tidak lebih. Malah kalau memastikan pulang ahlul jannah atau kita ahlul jannah, mereka benar, justru sebaliknya. Dia bukan ahlul sunnah. Dia bukan ahlul sunnah. Kembali kepada masalah ilmu Allah tentang takdir, maka itu hanya ilmu Allah SWT dan kita tidak tahu. Falam yattali alaihi malakun muqarraban wala nabiyyan mursala. Allah tidak pernah menunjukkannya kepada malaikat yang didekatkan ataupun kepada nabi yang diutus. Maksudnya secara keseluruhan. Kalau beberapa perkara gaib diberitahu, ada manusia yang diberitahu, ada juga malaikat yang diberitahu. Sebagian kecil yang memang Allah menghendakinya. Bahkan, kalian juga tahu. Kalau diberitahu. Apa contohnya? Perkara yang gaib dikasih tahu oleh Allah. Tentang hari kiamat. Belum terjadi. Oh, kalian tahu? Itu kan gaib. Ya kan diberitahu dalam Al-Quran. Akan terjadi hari kiamat. Akan terjadi yaumul hisab. Akan terjadi perhitungan. Akan terjadi timbangan amal. Akan terjadi begini dan begini. Akan terjadi nanti perseteruan ahli benar. Jika kamu menceritakannya, apakah berarti mengaku tahu yang gaib? Tidak. Nanti penduduk neraka akan berkata pada penduduk surga, berikan seteguk air untuk kami. Atau apa yang kamu punyai? Mereka menjawab, Allah mengharamkan keduanya atas kalian. Kamu tahu yang gaib? Ada dalam Quran itu bisa. Itu diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tetapi tetap kita tidak tahu yang gaib. Karena itu bukan gaib, sudah dikasih tahu. Perkara gaib yang sudah dikasih tahu. Walaupun kadang masih disebut perkara gaib, tapi sudah ada dalam Quran diberitahu. Anzil alayna minal ma'a. Inna Allah haramahuma. Semuanya Allah haramkan keduanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan akan muncul Dajjal. Apakah berarti Rasulullah alim bil-ghaib? Bukan. Allah yang alim bil-ghaib. Nabi diberi wahyu. Dikasih tahu. Nabi akan terjadi. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rashada. Disebutkan Allah yang alim wa la yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak pernah menunjukkan yang gaibnya kepada siapapun kecuali kepada beberapa rasul yang diberi wahyu. Itu pun perkara parsialnya, perkara parsial. Maka Nabi memberitakan akan muncul Dajjal, akan turun Nabi Isa dari kiamat, akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dan nanti pohon berbicara, tapi berbicara yang muslim juga akan kuat di Yahudi, waktul bunuh dia illa sajaratul warqat, kecuali pohon warqat ila akhiril qisah dari Babel Fitan. Biasanya Babel Fitan itu isinya hadis-hadis tentang yang akan terjadi di hari kiamat, lihat hari kiamat yang akan terjadi di akhir zaman. Itu perkara. Tapi Rasulullah menyampaikannya. Karena diberitahu oleh Allah SWT, kalau yang diberitahu kemudian tahu, itu bukan alimul ghaib. Yang alimul ghaib Allah SWT yang maha tahu segala sesuatu. Barakallahu fiik. Idzan yajib 'ala al-thaqalaini min jinnin wa insanin al-iman biha. Oleh karena itu, wajib bagi semua makhluk manusia dan jin beriman dengan takdir, beriman dengan hadis-hadis itu semua, wa tasdiq wa taslim, membenarkan dan menerima. Tatamannatu, menerima apa yang terkandung dia. Menerima hadis-hadisnya, percaya dan menerima apa yang terkandung di dalamnya. Wa fil athari sahihah, dan disebutkan dalam athar-athar yang sahih, al qadaru sirrullah, bahwa takdir itu rahasia Allah SWT. Kita beriman bahwa Allah SWT menakdirkan segala sesuatu. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tapi apa yang ditakdirkan besok, saya tidak tahu. Kamu tahu, seluruh manusia tidak tahu. Karena itu rahasia Allah. Al-Qadar Sirrullah itu diriwayatkan azarnya di dalam Mujam Tawani. Juga dalam Ibanah Al-Qubi Ibn Battah rahimahullah, dan di dalam Al-Kanz. Demikianlah satu bab selesai, alhamdulillah. Selebihnya kalau ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah dengan empat martabat ini sungguh mudah terima berat takdir. Mereka berdebat kesana kemari, yang satu jadi Qadariyah, yang satu jadi Jabriyah. Ketika dibimbing dengan ilmu oleh para ulama dan diajarkan martabat-martabat yang empat ini, mudah, tidak susah untuk beriman berat takdir. Apa saja dengan ilmu Allah? Kedua, tulisan, ilahe mahfum. Ketiga, kehendak Allah pasti terjadi. Keempat, penciptaan. Semua Allah ciptakan. Kalau kita beriman dengan yang pertama, beriman yang ketiga, beriman yang keempat, apa sulitnya kita menata Allah, menakdirkan segala sesuatu? Waalaikumsalam. Silahkan kembali. Ya. Di antara jawaban para ulama adalah bahwa Lauhul Mahfudz itu sudah tercatat seluruhnya dari awal sampai akhir. Tapi ketika disampaikan kepada malaikat satu untuk satu persatunya. Satu rinciannya semuanya sudah tercatat, akan lahir dan akan begitu sama dengan ayat tentang Lailatul Qadar, yusraful amru, pada malam Lailatul Qadar diputuskan segala keputusan-keputusan. Itu juga di antara tafsirnya adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sampai kepada malaikat bahwa ini tahun ini si bulan begini, tahun ini si bulan begini, sehingga ada istilah takdir tahunan yang semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tersebutkan tadi bahwa tidak mengetahuinya malakul muqarrab wala nabiyul mursal. Dari yang tahu la malakul muqarrab wala nabiyul mursal kecuali ketika terjadi, malaikat diperintah kesimpulan begini, kesimpulan begini, baru dia tahu malaikat diperintah. Ada pikir pula ketika dia lahir, Allah yang maha tahu beritahu kepada malaikat, siapa dia tak punya sekian, umurnya sekian, rezekinya begini, dia akan bahagia. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah justru sebaliknya, bahwa berita itu agar kita jangan terlalu GR ketika kita sudah beramal saleh. Kita masih belum tentu di akhir hidupnya kita tetap seperti itu. Sehingga kita terdorong untuk mengerjakan dua perkara. Satu, ketergantungannya kepada Allah. Doa, takut, doa, Allah, jangan sampai aku ibadah, sesat. Selalu doa, ya muqalibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqalibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'ati. Selalu berkata begitu, karena jangan-jangan nanti berubah. Ya Allah tetapkan, minta istiqamah, minta sabar. Yang kedua, pengamalannya akan berusaha untuk terus menjaga amal. Begitu sudah gokip sekali, enggak ngaji, dua kali enggak ngaji, atau sekali dia enggak sholat jamaah, beri saja. Takut jangan-jangan anak antak dengan yang menyimpang. Cepat-cepat dia semangat lagi. Khawatir. Ini justru menjadi cambuk. Jadi cambuk untuk dia tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk istiqomah. Nah, jadi yang biasanya yang tidak tahu berita seperti ini, tenang. Allah, saya muslim, pasti yang tahu. Ini yang harus nasihati dengan hadis-hadis tadi. Agar kita betul-betul waspada, selalu waspada. Kalau kita berjalan di dunia ini menghadapi berbagai macam rintangan, godaan, yang kadang-kadang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus ke jalan yang menyimpang. Selamat malam. Nah, ada seorang ulama didatangin oleh ahlu bid'ah. Orang-orang sebelumnya tidak suka dengar. Tapi datangin dan kemudian berbicara dengan mukaddimah. Maha suci Allah yang maha adil tidak menzalimi hamba-Nya. Ulama ahlu sunnah tadi, ah, adilnya mana? Bakal bilang begitu tadi nanti. Kalau menakdirkan buruk kan berarti zalim. Mukaddimah juga. Alhamdulillah. Alladzi yabsha, maha suci Allah, yang maha melakukan apapun pada miliknya. Alhamdulillah, yang maha, maha bisa untuk berbuat apapun miliknya, sekehendaknya. Maka kata orang tadi, apakah Allah berkehendak untuk menakdirkan seorang jadi kafir kemudian diazab? Bukankah itu zalim? Nanti tanya Ahli Sunnah. Maha suci Allah, subhanalladzi yaf'al. Maha suci Allah yang maha melakukan pada jawabannya. Apakah Allah akan melakukan? Apakah Allah berbuat pada miliknya atau pada milik? Kalau pada milikmu, berarti kita menanggap pada sesuatu yang bukan milik Allah. Itu dia milik Allah. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Maka Allah maha melakukan apapun pada miliknya. Sebab milik siapa? Adil apa enggak adil kalau Allah berbuat pada miliknya? Allah punya menghancurkan air. Salah. Allah ciptakan bumi, menturunkan dengan air. Dalam Tuhan, Nabi Rekiah, menghancurkan bumi. Itu milik Allah. Allah mau berbuat apapun, jangan ditanya. La yus'alu. La yus'alu amma ya, wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya, Allah berbuat bumi dan bumi. Tapi, Allah SWT melakukan sekehendak. Allah fa'alu lima yudhi. Jawaban pertama dipaham? Baik, ada jawaban. Jawaban kedua, bahwa Allah menakdirkan sesuatu dengan keadilannya. Sedangkan kita tidak tahu rahasia di balik itu semua. Pasti adil, tapi kita tidak tahu keadilan sisi mana. Sisi pertama sudah kita ketahui tadi, bahwa itu semua milik Allah. Maka kalau seorang berbuat pada miliknya, itu terserah. Mau dihancurkan sendiri, mau diapakan, itu milik Allah sebesar. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di balik itu yang kamu dan saya tahu. Kenapa si fulan dikasih hidayah, si fulan tidak dikasih hidayah? Allah tahu sebab-sebabnya. Kita tidak tahu. Sehingga kita yakin pasti adil, pasti hikmah. Tapi entah hikmahnya di mana, saya tidak tahu. Allah yang tahu. Misalnya ada seorang yang hatinya jelek dan selalu ucapannya jelek, kasih hidayah, gitu. Dinasehati, dikasih buku, dikasih fasilitas, sampai ujung-ujungnya dia terkufur. Pada akhirnya murtad dari Islam. Kamu dan saya tidak tahu hati dia, kamu tahu bahwa hati dia pantas untuk dikafirkan. Nah itu yang kita tahu. Jadi jawaban pertama, oh itu dia. Allahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Bebas bagi Allah. Kalau saya berbuat, ya kamu milik Allah. Kamu diatur, ada syariat. Kalau Allah SWT bebas berbuat apapun pada miliknya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan pada hari kiamat dihancurkan. Itu urusan Allah SWT. Yang simpulan dikasih hidayah, itu milik Allah SWT. Yang kedua, pasti adil, pasti hikmah. Hanya saja, kadang kita tidak tahu kenapa si bulan dikasih hidayah, si bulan tidak. Kenapa kau Abu Talib tidak dikasih hidayah? Saya pernah ditanya kayak gitu sama seseorang. Ustaz, Abu Talib kan baik. Kenapa tidak dikasih hidayah? Saya emosi waktu itu. Tanya sama Allah SWT. Jangan tanya sama saya. Karena Allah yang maha tahu tentang Abu Talib. Apakah kamu tahu dia baik? Kamu tahu zahirnya? batinnya, hatinya, segala sesuatu. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kita hanya tahu kalau yang doanya saja. Jangan batin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala.